إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada kajian hari ini kita memasuki hadis ke-8 dari bab Al-Mujahadah, tepatnya hadis ke-102 dalam kitab Riyadhus Salihin. Qala al-muallif rahimahullahu taala ats-samin, berkata Imam An-Nawawi Abu Zakaria rahimahullahu taala yang ke-8, an Abi Abdullah Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman yang Allah telah meridai keduanya, kunyah beliau Abu Abdullah. Qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin, aku pernah salat di suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faftataha al-Baqarah, kemudian beliau membuka bacaan surat setelah Al-Fatihah dengan bacaan surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u 'indal mi'ah, aku berkata, yakni dalam dirinya mengira bahwa Rasulullah ini akan menyelesaikan bacaan Al-Baqarah kemudian ruku' pada 100 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. 100 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Thumma madha, ternyata Rasulullah terus lanjut. Sudah 100 ayat tidak ruku, melanjutkan bacaan dari surat Al-Baqarah. Fa qultu yusalli biha fi raka'ah, kemudian aku berkata, kalau begitu mungkin Rasulullah mau menyelesaikan surat Al-Baqarah ini pada 1 rakaat kemudian ruku. Hudzaifah menjadi makmumin. Famadha, tiba-tiba surat Al-Baqarah sudah selesai. Ya, sudah selesai, lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih. Faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa. Ternyata Rasulullah melanjutkan setelah surat Al-Baqarah baca surat An-Nisa. Faqara'aha thumma iftataha Ali Imran. Faqara'aha, baca surat An-Nisa lanjut sampai selesai, kemudian membuka bacaan berikutnya dengan surat Ali Imran. Coba dilihat yang punya mushaf, berapa halaman itu dari surat Al-Baqarah sampai An-Nisa akhir. Coba lihat yang punya mushaf, berapa halaman itu. Nah, yang jelas 5 juz ya ada kurang lebih, sampai akhir surat An-Nisa terakhir. Hah? 106 halaman cuma. 106 halaman 1 rakaat. Qala yaqra'u mutarassilan, bacanya itu mutarassil, ayatan ayat. Ya. Bukan kayak semaan itu ya. Makanya karena cepat sekali ini enggak baca. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna ila akhir. Pelan-pelan gitu. Ini makna mutarassilan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Jika Rasulullah di tengah-tengah membacanya itu melewati sebuah ayat yang mengandung tasbih, mengandung makna tasbih atau kalimat tasbih, Rasulullah bertasbih, berhenti sejenak mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'al, wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada. Jika melampaui atau membaca sebuah ayat yang mengandung permintaan, permohonan kepada Allah, seperti rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, doa Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, meminta apa yang beliau inginkan. Kalau melewati ayat di sana berisi jannah, Rasulullah meminta Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ja'alni min ahliha. Minta kepada Allah. Sudah bacanya pelan-pelan, setiap melalui ayat yang berisi tasbih bertasbih, melewati ayat yang berisi permintaan permohonan, beliau berdoa meminta. Kalau melampaui atau membaca sebuah ayat yang berisi permohonan perlindungan dari azab, dari murka Allah, Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar merenungi ayat-ayat Al-Qur'an. Membaca ayat demi ayat. Yang kedua, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling besar pengharapannya kepada Allah, dan sekaligus sebagai orang yang paling takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Mendengar ayat dibacakan berisi jannah, kita ngantuk. Nah, berisi cerita tentang atau menyebutkan tentang annar, kita maaf-maaf saja angop. Nah, bentar betulkan kopiah, sebentar yang gini, sebentar begitu. Nah, memang beda. Ala wa idza marra qala thumma raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal 'adzim fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Kemudian Rasulullah ruku' setelah itu dan membaca dalam rukunya subhana rabbiyal 'adzim, di mana panjang masa lama rukunya itu mirip dengan masa berdirinya. Nah, ya kalau 106 halaman itu kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan? Hah? Di sini anak-anak tahfidz suruh murojaah satu juz, masih muda-muda aja sudah enggak kuat. Aduh capek. Aduh begini, nah. Aduh Ustaz terlalu ketat, Ustaz. Nah, padahal cuma satu juz, dua juz. Enak itu sambil duduk padahal. Bisa senden, bisa selonjor, bisa ini, ya. Ini berdiri. Nah, sebegitu panjangnya, dan ruku sebegitu panjangnya. Nah. Thumma qala sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'. Kemudian i'tidalnya itu mirip, enggak jauh masanya dengan waktu atau masa rukuknya. Nah, kalau rukuknya setengah jam, ya i'tidalnya 20 menit. Thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sujudnya juga mirip dengan masa, ya, tenggang waktu dari berdirinya di waktu i'tidal. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis ini ada beberapa faedah ilmiah, di antaranya adalah boleh melakukan sholat malam, qiyamul lail atau tahajud dengan secara berjamaah walaupun di luar bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana juga akan disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang akan datang, dan itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya. Tapi itu dilakukan kadang-kadang. Kadang-kadang kalau di bulan Ramadan maka memang dilakukan secara berjamaah dalam surat salat tarawih. Dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana kemauan sahabat Rasul dan kesungguhannya di dalam berupaya selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat bagaimana cara ibadahnya, karena cara ibadah Rasul itu ilmu yang akan diwariskan kepada umat ini. Untuk ingin tahu dia apa yang dilakukan oleh Nabi di malam hari sehingga menjadi sebuah syariat bagi umat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka para sahabat berlomba-lomba untuk dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan oleh banyak sahabat. Kemudian juga dalam hadis ini dibolehkan bagi seorang yang melakukan qiyamul lail ketika melampaui atau membaca sebuah ayat yang mengandung tasbih, untuk dia bertasbih. Misalkan ayat subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka dia mengucapkan subhanallah, subhanallah. Boleh pada waktu qiyamul lail. Begitu juga ketika melalui ayat tentang jannah di dalam Al-Quran, dan banyak sekali ayat tentang jannah, maka dia menyatakan Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ja'alni min ahliha, Allahumma adkhilnil jannah. Begitu juga ketika melampaui ayat yang berisi tentang an-nar, tentang al-jahim, tentang jahannam, diperbolehkan bahkan disunnahkan pada qiyamul lail kita berhenti sejenak kemudian kita mengucapkan itu. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik contoh petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, apakah boleh dalam salat lima waktu? Sebagian ulama membatasi amalan ini hanya pada qiyamul lail saja. Sebagiannya membolehkan, tetapi dengan batasan bahwa tidak sering dilakukan ya, pada selain sholat qiyamul lail, pada sholat lima waktu. Kemudian kita tidak menghimbau orang lain untuk melakukannya, dalam pengertian kalau ada yang tidak melakukan dalam sholat lima waktu, tidak kemudian kita akan, kenapa kamu tidak berlindung dari an-nar padahal kamu tadi baca, kenapa kamu tidak memohon jannah padahal tadi sudah disebutkan kalimat al-jannah. Namun pada qiyamul lail gak apa-apa kita melakukan, bahkan menghimbau saudara kita, ya akhi, kalau antum pas baca tadi melewat ini, berhenti sejenak, baca, minta kepada Allah al-jannah. Nah, ini faedah yang berikutnya. Kemudian diantara faedahnya adalah dibolehkannya membaca surat Al-Quran dalam satu rakaat beberapa surat sekaligus digabung. Boleh. Nah, yang seperti ini sangat asing di kalangan awam. Sangat asing di kalangan awam. Padahal ini bagian daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca dua surat digabung dalam satu rakaat, tiga surat, boleh. Rasulullah melakukan di sini dalam satu rakaat surat Al-Baqarah, kemudian Nisa, kemudian Ali Imran. Faedah berikutnya adalah bolehnya membaca surat tidak secara tertib. Secara urutan, setelah Al-Baqarah, Ali Imran dulu, baru Nisa. Tapi Rasulullah membaca Nisa, baru setelah itu Ali Imran. Nah, dari sini juga ada faedah bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sudah tersusun sejak masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak Rasulullah masih hidup, walaupun Al-Quran baru ditulis, dikumpulkan setelah masa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi di masa Rasul sudah ada dan sudah ada namanya. Ternyata Hudzaifah bin Yaman menyebutkan baca Al-Baqarah. Berarti surat Al-Baqarah sudah tersusun ayat-ayatnya secara tertib. Jadi enggak benar bahwa itu adalah ijtihad sahabat, tidak. Itu adalah berdasarkan wahyu, urutan-urutan Al-Qur'an dan peletakan ayat-ayatnya berdasarkan wahyu di mana Rasulullah membacakan. Sebagian kadang-kadang Rasul menyebutkan taruh ayat ini di surat ini, taruh ayat ini di surat ini. Kadang-kadang Rasul membaca Al-Qur'an secara berurut begitu. Oh, berarti tahu sahabat, oh ayat ini letaknya pada surat Taubah. Oh, ayat ini terletak pada surat barakallahu fikum Zukhruf misalkan. Dan seterusnya. Ini faedah yang berikutnya. Kemudian diperbolehkan seorang di dalam ruku atau sujud mengucapkan tasbih lebih dari sekali atau tiga kali. Karena Rasulullah sujud yang dan ruku yang sangat panjang membaca Subhana Rabbiyal A'la. Dalam rukunya membaca Subhana Rabbiyal Azim. Kalau panjang mirip dengan masa berdirinya, ya, tenggang waktunya itu menunjukkan bahwa tasbihnya banyak. Bisa 70 kali, bisa lebih. Nah, itu pun tidak mengapa. Ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Namun terkait dengan bab yang sedang kita kaji, yaitu bab al-mujahadah, bab bagaimana kita bersungguh-sungguh, serius, punya kemauan tinggi di dalam melakukan ibadah dan taqarrub kepada Allah, adalah digambarkan dalam hadis ini bagaimana Rasul, seorang Nabi yang sudah diampuni dosa-dosa yang masa lalu dan yang akan datang. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Itu pun Rasulullah masih seperti ini ibadahnya. Sudah kita lalui dari hadis Aisyah bagaimana Rasulullah salat hatta tatawarram qadamah, dalam riwayat lain tatafattar qadamah, sampai bengkak, sampai pecah kakinya itu lamanya berdiri di dalam qiyamul lail. Ini menunjukkan semua adalah mujahadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menundukkan hawa nafsunya. Hawa nafsu kita pinginnya tidur, santai-santai. Leye-leye. Ya. Sembujung kaki, enak, temang sedikit senam, ya. Nah, itu hawa nafsu kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan hawa nafsunya dan ditundukkan. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sementara orang-orang yang takut kepada Allah kemudian menghalangi, mencegah hawa nafsunya, tidak mau menuruti hawa nafsunya, maka balasannya adalah al-jannah. Hawa nafsu kita memang harus dikekang dan harus dikalahkan, dan itu bagian daripada jihad. Nah, bagian daripada jihad yang cukup besar, yang cukup berat. Maka dari itu butuh adanya mujahadah, upaya yang sungguh-sungguh di dalam menaklukkan hawa nafsu itu. Nah, hawa nafsu kita pada jam-jam seperti ini ngantuk biasanya, ya kan? Ngantuk. Dengarkan. Nah, ini hawa nafsu. Tapi imam mengatakan ini sedang mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, kalamullah ini. Ya. Ini berita dari Allah, bukan berita dari surat kabar. Maka dia bangun. Ini berita dari Rabbul Alamin yang memberi saya rizki, yang memberi saya kesehatan, yang memberi saya iman, yang saya akan kembali bertemu dengannya, diminta pertanggungjawaban. Maka dia serius mendengarkan. Nah, ini mujahadah, butuh mujahadah. Di jam-jam seperti ini, bagi para pebisnis, jam yang sangat efektif untuk mendapatkan penghasilan. Apalagi hari Ahad. Ya, yang jual es, yang jual bakso, luar biasa larisnya. Hari libur. Nah, dan seterusnya dari berbagai macam usaha. Tapi dia menahan dirinya, mengekang dan memerangi hawa nafsunya untuk duduk di rumah Allah belajar, mendengarkan ilmu, ibadah, tafarruq, ini semua membutuhkan mujahadah. Nah, begitu juga qiyamul lail. Cukup berat. Terkhusus bagi yang di siang hari dia bekerja banyak. Apalagi waja'alna al-laila wan nahara ma'asha. Ya. Apalagi pihak-pihak yang telah menjadikan malam dan siang sebagai ma'ash. Ya. Tidak lagi waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha, tapi digabung sama dia. Waja'alna al-laila wan nahara ma'asha. Nah, sudah seperti itu, ada lagi sebagiannya waja'alna al-laila wan nahara libasa. Siang dan malam tidur dok kerjanya. Ada yang seperti itu. Nah, ini hawa nafsu kita, maunya santai. Tapi seorang yang mengerti tentang rendahnya dunia, hinanya dunia, bahwa dia bersifat sementara dan akan selesai, dan tahu serta mengerti betapa berharganya akhirat, betapa panjangnya akhirat, dia akan berupaya mengalahkan hawa nafsunya. Nah, menuntut ilmu agama dengannya dia mengerti halal wal haram, mengerti hak dan batil. Bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita dengan contoh seperti ini. Qala al-muallif rahimahullah at-tasi'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kesembilan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku pernah salat di suatu malam bersama Rasulullah. Kalau tadi Hudzaifah, maka sekarang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang banyak membantu, memberikan khidmah, ya, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelayan Nabi. Nah, maka dari itu Abdullah bin Mas'ud termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan dinyatakan sebagai salah satu mufassir Al-Qur'an, karena memang banyak berteman dengan Rasul. Kemana Rasulullah pergi diikuti oleh beliau. Nah, tentunya konsekuensinya adalah dia mendapatkan sedikit dari dunia. Karena bersama Rasul terus, kapan dia mau bekerja? Kapan dia mau mendapatkan perkara duniawi? Terus bersama Rasul. Tapi subhanallah, di suatu hari ketika ada sebagian pihak yang sempat tertawa karena betis Rasulullah, betis Abdullah bin Mas'ud yang sangat kecil, ya. Kecil betisnya dia. Nah. Kemudian Rasulullah menyatakan inna hadzal saq fil jannah. Sesungguhnya betis ini berada di jannah. Nah, dan masih hidup loh itu. Abdullah bin Mas'ud disebutkan seperti itu masih hidup. Mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mendengar seperti itu, sudah. Yaitu waja'alna al-laila wa nahara ma'asha, sudah. Dan sudah dapat rekomendasi di jannah. Nah. Sudah selesai. Nah. Barakallahu fikum. Maka Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa di suatu malam dia pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa atala al-qiyama hatta hamamtu bi amri su'in. Rasulullah memanjangkan berdirinya sampai-sampai aku berniat niat yang enggak baik. Nah, apa niat yang enggak baik itu? Qila wa ma hamamta bih? Ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, apa yang kamu maukan pada waktu itu? Apa yang kamu niatkan? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Aku sudah berniat untuk duduk Rasulullah salat, aku mau duduk dah. Tak kuat. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud memposisikan sebagai sesuatu yang jelek. Nah. Ya, sesuatu yang jelek. Nah. Kalau kita kan langsung fattaqullah mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Langsung keluar dalilnya memang. Nah. Tapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu langsung memposisikan sikapnya ini sebagai amri su'in. Sesuatu yang jelek, enggak baik. Aku akan duduk setelah aku biarkan Rasulullah berdiri. Enggak kuat. Padahal secara syar'i dia mendapatkan rukhsah untuk melakukan hal itu. Ya. Allahu Akbar. Ini menunjukkan juga bagaimana keilmuan mereka para sahabat radhiyallahu anhum, sekaligus dalam hadis ini juga menggambarkan mujahadah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meniru. Mudah-mudahan kita bisa meniru walaupun sebelum subuh kita hanya sholat 3 rakaat. Di rakaat pertama baca Qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua baca Qul a'udzu birabbin nas, rakaat ketiga baca Qul huwallahu ahad. Nah, besok sholat 3 rakaat, rakaat pertama baca Inna a'tainakal kautsar, rakaat kedua baca Idza jaa nasrullah, rakaat ketiga baca Tabbat yada abi lahab wa tab. Maka lengkaplah. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, maka kita berupaya. Kita berupaya untuk melakukan ini. Kita berupaya, harus ada mujahadah. Harus ada mujahadah. Harus ada upaya dan butuh ta'awun. Kalau perlu, antum ta'awun dengan beberapa ikhwan. Buka HP-nya, yang bangun jam 3 telepon temannya. Nah, ring ring telepon. Tapi jangan diangkat, miss call aja. Nah. Nah. Mujahadah tapi ekonomi gitu, ekonomis. Nah. Usahakan kita bisa seperti ini. Walaupun hanya sebatas itu. Kita bangun, kita angkat tangan kepada Allah, mengangkat kedua tangan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada mujahadah. Qala rahimahullahu taala, Al-Ashir yang ke-10, an Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik. Juga Anas merupakan salah seorang sahabat dari sekian sahabat yang menjadi pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun termasuk salah seorang sahabat yang terbanyak di dalam meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mau wudu, diambilkan air wudhunya. Nah, butuh tongkat, diambilkan tongkatnya. Nah, ini Anas bin Malik. Sehingga beliau banyak mendengar dari Rasul. Ketika Rasulullah mau berwudhu, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang masalah ini? Dijawab oleh Nabi begini, dihafal oleh Anas. Suatu hari datang seorang bernama ini, bertanya tentang ini, kemudian Rasulullah menjawab begini. Ilmu. Kemana Rasulullah berjalan? Diikuti oleh Anas bin Malik. Tiba-tiba ada suatu kejadian. Di saat itu Rasulullah mengeluarkan hadisnya, menyampaikan nasihatnya begini dan begini, dihafal oleh Anas bin Malik, disampaikan kepada umat. Ketika mengikuti Rasul di suatu waktu, tiba-tiba Rasulullah terdiam dan di saat itu turun ayat Al-Quran dan Rasulullah menyampaikannya serta menjelaskannya. Maka ilmu demi ilmu dia dapatkan tentang syariat Islam. Karena kesungguhan, Anas bin Malik sudah meninggal dunia, Abdullah bin Mas'ud sudah meninggal dunia, Hudzaifah bin Yaman sudah meninggal dunia. Selesai kehidupan mereka dengan mujahadah mereka. Mengakhiri hidupnya dengan mujahadah. Berpisah dengan dunia ini dengan mujahadah. Maka mereka sekarang terus mendapatkan hasil. Sekarang ini kita membaca hadis an Anas bin Malik, an Abdullah bin Mas'ud, an Hudzaifah bin Yaman. Di saat ini pahala itu mengalir kepada mereka. Sudah 1400 tahun hampir. Mengalir terus, mengalir terus. Nah, sementara si fulan yang dahulu punya pabrik besar dalam bidang ini, yang ini punya perusahaan besar dalam bidang ini, selesai ceritanya. Selesai sudah. Meninggal dunia, anak-anaknya ribut warisan. Apa yang dia dapat? Di dunia dia capek. Di dunia dia jauh dari Allah. Setelah meninggal dia enggak dapat apa-apa. Lalu dia anu sedekah jariah, bersedekah. Lah waktu dunia hasilnya halal atau haram? Kalau halal alhamdulillah, mudah-mudahan diterima. Mudah-mudahan juga ikhlas sehingga diterima. Lah kalau dari haram? Allah menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibat. Sesungguhnya Allah itu tayyib, baik, dan tidak menerima dari amalan ini kecuali yang baik saja. Jadi rugi. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis Anas ini beliau meriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah berkata, yatba'ul mayyit thalathatun. tiga perkara yang mengikuti mayit ketika dia meninggal dunia, dimandikan, dikafani, kemudian ya, disolatkan, kemudian dibawa jenazahnya, diangkat, dipikul jenazahnya menuju ke kuburan. Tiga perkara yang mengikuti dia. Nah, tiga perkara yang mengikuti si jenazah ini tadi. Qala ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga perkara itu adalah ahluhu, keluarganya. Anak-anaknya, ayahnya, ponaannya, dan yang lainnya ikut. Wa maluhu, yang kedua hartanya. Disebutkan dalam beberapa syarah maksudnya adalah para budaknya yang dia miliki di waktu dia masih hidup, karena itu bagian daripada harta. Atau onta-ontanya yang digunakan untuk mengangkut ya, para pelayat dari keluarganya yang tidak mampu berjalan misalkan, dan seterusnya. Nah, mengikuti dia. Yang ketiga, wa amaluhu, kemudian amalannya. Baik yang saleh, amalan yang saleh atau amalan yang sayyi, amalan yang khair atau amalan yang syar, ikut bersama dia. Qala wa yabqa wahidun yarji'u ahlu, na'am, qala fa yarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluh wa yabqa amaluh. Dua dari tiga jenis tadi yang mengikuti jenazah kembali pulang, hanya satu yang menemani jenazah tersebut. Nah, diumumkan barang siapa yang tidak tidur dapat mobil. Bisa cengar ini nanti pengumuman ini. Nah, dapat sepeda motor Mio. Nah, langsung nih siap. Nah, apa syaratnya? Nah, hati-hati. Nah, sekarang kita sedang berbicara tentang hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang tidur. Nah, mujahadah. Nah, kalau repot ambil apa plester, di plester matanya. Nah, agaknya. Nah, di plester. Kalau plester nggak bisa lidi, tarik begini. Nah, barakallahu fikum. Jadi hakala, dua perkara pulang ke dunia, yang satu ikut bersama dia di alam barzakh, menemaninya sampai akhirat nanti. Apa dua perkara yang pulang itu? Ahluhu wa maluh, keluarga dan hartanya. Pulang dia, keluarganya yang katanya tadi menangis sedih, wahai ayahku, nah, waktu hidup sakit dipijetin, nah ya, begitu butuh obat didulangkan obatnya, si istri juga seperti itu, ketika sakit ya, dipijet, nah, obatnya juga disiapkan, nah, pusing sedikit diberi remason dan semisalnya, nah, ya, ketika tidak tidur malam ditemani dia tidak tidur, merintih kesakitan ditanya kenapa, ketika jenazah sudah dikubur, maukah istri tinggal dikubur nemenin? Mau enggak? Sudah pulang. Anak-anak kita yang katanya cinta itu, anak-anak emas, nah, ketika sudah dikubur, mau mereka tinggal dikubur nemanin ayahnya? Kesian, mungkin digigit semut, mungkin digigit ular sehingga ularnya disuruh jauh. Mau pergi? Mau? Enggak ada yang mau, pulang sudah. Nah, si anak sibuk dengan dunianya, ya, yang kuliah pingin lulus segera diwisuda, bagaimana caranya cepat-cepat bisa kawin katanya, kapan lagi katanya, nah, sudah lupa sama ayahnya, nah, lupa sudah pulang, kerja sudah sana sini, berangkat pagi pulang sore, nah, ayahnya dikubur menunggu, nah, sudah selesai pulang semua, hanya satu yang menemani dia, amalannya. Baik amal khair atau amal syar. Amal khair akan mendatangkan na'imul qabr, nikmat-nikmat yang ada di kubur. Wa amal syar akan mengundang azabul qabr. Itu saja. Sekarang kita masih hidup. Sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak tahu kapan kita meninggal. Bisa meninggalnya kita secara perlahan-lahan sakit, ya. Bisa tidak tiba-tiba meninggal dunia. Nah, apa kita mau menukar sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang rendah? Apakah kita akan menyibukkan dunia, ya? Sudah punya sepeda motor lumayan. Nah, Astrea tahun 80 misalkan, masih pingin yang Supra Fit. Nah, oh, akhirnya banting tulang dia untuk dapat sepeda motor yang lebih. Padahal itu sudah bagus, enak. Nah, Zen, dia kejar bagaimana? Lah kalau dia meninggal, kemana Supra Fitnya? Nah, nggak ada semua itu kembali pulang. Nah, nggak ada teman setia, nggak ada istri setia sampai dunia apa? Dunia kubur nggak ada. Nah, ya, sudah pisah. Selesai. Maka kita hendaknya menjadi orang-orang yang bisa menilai, pandai di dalam menilai ini. Yang dinyatakan dalam syair yang pernah saya sampaikan, innalillahi ibadan futana, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang futana, yang pintar, ya, melihat sesuatu. Talaqud dunya wa khaful fitana, dia ceraikan dunia ini karena dia takut kepada fitnah. Dia ceraikan. Maksudnya, saya bekerja, sudah azan. Gimana ya? Nah, antara panggilan Allah dengan panggilan majikan misalnya. Nah, gak bisa. Allah harus di depan. Nah, bisnis. Dengar ada hadis bahwa gini gak boleh. Aduh, gimana ya? Sudah gak pakai tanya gimana. Ya. Nggak ada. Gaji yang kita terima 5 juta sebulan itu selesai urusannya. Selesai sudah. Nggak bisa sisa gaji atau warisan uang yang kita sisakan itu untuk beli AC ditaruh di kuburan pun nggak bisa. Mungkin panas karena ya musim panas dibelikan AC. Nah, supaya kuburannya enak. Ya, supaya nggak gelap sehingga ular itu pergi, dikasih apalah caranya bagaimana ular itu pergi. Nggak bisa sudah. Nah, sudah selesai. Maka dari itu kita berpikir kan sekarang, untuk apa kita hidup? Dalam pengertian berjalan di muka bumi ini, kalau tidak untuk ibadah kepada Allah. Masihkah kita ketika mendengar perintah Allah mengatakan, tunggu ya, gimana ini? Ketika kita mendengar perintah Rasul, masih kita menyatakan, waduh, berat kalau gini ya. Loh, azabul qabr lebih berat dari itu semua. Azabul akhirah lebih berat dari itu semua. Maka ini semua membutuhkan mujahadah dari kita. Kalau kita tahu bahwa dua perkara, keluarga dan harta kita akan meninggalkan kita kembali setelah kita dikubur, dan yang akan bersama kita itu adalah amal. Kenapa kita tidak memperbanyak amal? Kenapa kita tidak memperbanyak amal di dunia ini? Zikir. Dalam sehari ini berapa kali kita sudah zikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, qiraatul Quran, hifzul Quran, murajaah pelajaran, ilmu, salat, saum, sedekah, nasihat, dakwah dan seterusnya. Dari seluruh amalan baik ini, kenapa kita tidak segera? Yang itu akan menemani kita nanti sampai akhirat. Kenapa? Maka kita berpikir sekarang, menghitung-hitung. Menghitung-hitung. Ketika kita hendak berbicara di sebuah majelis, duduk-duduk majelis di situ, kesana kemari kesana, kita lihat manfaatnya apa ya? Kira-kira ini bisa bermanfaat nggak ketika saya digotong jenazahnya ke kubur? Bermanfaat nggak kira-kira? Kalau nggak bermanfaat sudah cepat, afwan, assalamualaikum, tinggalkan. Lebih bagus lagi kalau disampaikan nasihat, afwan ya ikhwan, nampaknya kita lebih baik gimana kalau kita murojaah ilmu. Bagaimana saya mau baca Quran, antum mau dengarkan saya baca Quran, kalau salah tolong dibenerin. Ya, lagi ngobrol itu ya di bawah pohon itu misalkan di sana ya. Lagi ngobrol, wah, ke sana kemari ngobrolnya. Nah, sudah antum ambil Quran. Assalamualaikum. Saya mau baca Quran. Saya kurang bisa. Gimana kalau antum dengarkan? Nah, saya yakin majelis itu berubah kan? Yang tadinya ceria langsung diam. Nah, setelah itu, afwan, ana ditunggu keluarga di rumah. Ketika dibacakan Quran, antum menyatakan afwan ditunggu keluarga di rumah. Ya. Ketika tadi tertawa terbahak-bahak cerita kesana kemari, lupa dengan keluarga. Begitu juga para istri di rumah. Nah, hendaknya para istri juga melihat bahwa dunia ini akan selesai, dunia akan berakhir. Hendaknya para istri, para ummahat, memikirkan persiapan sesuatu yang akan menemaninya ke alam kubur. Jadikan teman kita di alam kubur itu adalah amal-amal khair. Jangan sampai yang menemani kita itu amal syar. Ketika ditanya oleh malaikat, kita tidak bisa menjawab, dipukulkan dengan bimitraqatin, dipukul dengan palu yang besar sehingga benar-benar dia hancur. Nah, para ummahat, jangan diisi majlisnya dengan ghibah, jangan diisi majlisnya dengan namimah, jangan diisi majlisnya dengan qila wa qal, dari katanya ke katanya. Jangan diisi majlisnya menukil pembicaraan dari sana ke sini. Jangan, wahai ummahat. Rasulullah menyatakan, inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku telah melihat kalian, wahai wanita, adalah sebagai mayoritas penghuni neraka. Maka hati-hati, ummahat, para akhawat, kepada para suami, mengingatkan mereka, dibimbing mereka, diajak untuk beribadah kepada Allah, diingatkan waktunya sholat duha, ayo diajak. Sudah sholat duha? Belum. Ini sebentar, ngiris tinggal dua wortel belum selesai. Tinggalkan, biar wortelnya nanti, wudu dulu, sholat dua rakaat, balik lagi ke wortel. Nah, sebentar ini. Jangan, sudah, ayo bangun cepat. Bangun sana, wudu, sholat. Perlu dibimbing mereka itu, perlu diarahkan. Subhanallah, ketika disuruh sholat wortel tinggal 2 biji, dia mikir, tunggu selesaikan sebentar wortelnya 2 biji. Tapi begitu misalkan ada yang ngajak cerita, ya, tadi saya ketemu di sana di jalan ada orang, oh ya terus ini lupa wortel ini. Nah, dibiarkan wortel. Nah, terus akhirnya, oh iya kemarin saya juga, oh cerita panjang, bisa 20 menit, padahal 20 menit cukup untuk wudu dan sholat duha. Dua rakaat. Lupa sama wortel yang dua potong itu tadi. Nah, inilah hawa nafsu. Maka membutuhkan mujahadah dari kita. Mujahadah untuk kita menundukkannya. Jangan sampai kita terlena, terbawa oleh hawa nafsu di majlis-majlis yang digiring oleh hawa nafsu. Jangan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Jangan kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan kalbunya dan cenderung mengikuti hawa nafsu serta urusannya banyak melampaui batas. Jangan diikuti mereka. Majlis-majlis seperti itu jauhi, kecuali majlis qala Allah, qala Rasulullah. Dibaca di sana Al-Qur'an, dibacakan di sana hadis, disampaikan di sana nasihat yang menambah iman. Di situ majlis yang baik, yang akan melahirkan amal khair yang akan menjadi teman kita di alam kubur. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Itulah 3 hadis yang bisa kita baca pada siang hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa kita kepada al-haq, dan ilmu yang bisa menambah iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.